Hai gengs, kita lagi sama rising star kita nih, Shana Shannon. Hai Shannon. Hai. Keren banget loh, masih muda udah jadi penyanyi idola. Thank you kak. Ceritain dong perjalanan mimpi kamu. Aku gak nyangka loh bisa raih mimpiku. Mulai dari ambil kesempatan, perform kecil-kecilan, manggung sambil gitaran, sampai akhirnya bisa sukses sekarang. Wah, jadi inspirasi banget nih. Udah cantik, outfitnya wangi lagi. Spill the tea dong. Wanginya apa sih? Aku pakai Soken Pewangi, yang wanginya membawaku menembus batas. Hadapi apapun tanpa batas. Hah? Soken Pewangi? Iya. New improve double perfume-nya, bikin double wangi, double pede, mengubahku dari yang biasa jadi istimewa. Keren ya, pewangi nomor 1. Keren dong. Kalau mau jadi kayak Shannon, pakai Soklin Pewangi ya, gengs. Soklin Pewangi, wanginya on and on. Wingscare.